Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita masuk pada kaidah apa? Bahasa ini. Tidak bolehnya menggunakan dhamir munfasil jika bisa melalui dhamir mutasil. Taib. Nah, la yajuzul fasl ma imkanil wasl. Tidak bolehnya menggunakan dhamir munfasil dalam keadaan memungkinkan untuk menggunakan dhamir mutasil. Ini kaidah secara umum. Taib. Kecuali kalau tidak bisa. Contoh-contoh yang tidak bisa kemarin adalah kita baca. Yang pertama jelas ketika darurah syi'riyah. Nah, ini tidak perlu kita bahas karena namanya syi'r banyak kedaruratan. Nah, kemudian yang kedua disebutkan kemarin apa? Di mana di situ? Nah, harus dipisah, harus menggunakan dhamir munfasil. Apa contohnya? Zakaria. Ketika terhalangi oleh ilah, tayyib. Ketika terhalangi oleh ilah, maka harus menggunakan munfasil, tayyib. Amara alla ta'budu illa iya. Yang lainnya apa, Muhammad? Apa? Tayyib. Ketika dhamir dikedepankan dari amilnya, seperti pada ayat iyyaka na'bud. Nah, iyyaka na'bud karena memang sengaja dikedepankan untuk hasab. Nah, untuk pengkhususan, hanya kepada-Mu lah kami beribadah. Dan kondisi-kondisi yang lain yang kemarin disebutkan di sini. Tayyib. Kemudian Ibnu Hisham mengatakan ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيهما الفصل مع التمكن في الوصل. Kemudian aku kecualikan dari kaidah ini dua bentuk yang boleh pada keduanya untuk menggabung bersamaan dengan mungkinnya untuk apa, dipisah. Tayyib. Wadhabitul ula dan dhabit yang pertama, an yakuna dhamiru thaniyal dhamiraini awaluhuma a'rafu minas thani walaysa marfu'an. Taib. Jadi sekarang masalahnya, alhamdulillah, hukum asal apa? Tidak boleh menggunakan munfasil ketika memungkinkan mutasil. Dan pada pembahasan yang lalu kita membahas kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk menggunakan apa? Mutasil, maka wajib dengan munfasil seperti tadi di murojaah sebagiannya. Nah, sekarang yang memungkinkan untuk mutasil tapi boleh didatangkan dhamir munfasil, ini ada dua bentuk. Nah, bentuk yang pertama yang dikenal dengan apa? Nah, bab salnihi. Bab salnihi yaitu dhabitnya an yakuna dhamir tsani dhamiraini awwaluhuma a'raf min tsani wa laysa marfu'an, yaitu dhamir ini adalah apa? Dhamir kedua dari dua dhamir yang pertamanya lebih ma'rifat daripada yang kedua dan tidak marfu'. Contohnya salnihi. Nah, asalnya salnihi ini dengan apa? Dengan mutasil semua, ya kan? Dia telah memintaku. Salnihi, memintaku barang itu. Taib. Khiltukahu juga sama. Yajuzu antaku lafihima salni'iyahu. Padahal bisa salnihi, tapi boleh salni'iyahu. Wa khiltukaiyahu. Kenapa? Karena dua dhamir, taib, yang awal lebih ma'rifat dan tidak marfu, maka dhamir yang kedua boleh apa? Boleh diubah menjadi munfasil. Naam. Wa inna ma qulna inna dhamir al-awwal fi dhalika a'raf li anna dhamir al-mutakallim a'rafu min dhamir al-mukhatab. Naam. Kami katakan dhamir yang pertama itu lebih ma'rifat, kenapa? Karena dhamir mutakallim lebih apa? Ma'rifat daripada dhamir mukhatab. Wa dhamir mukhatab a'raf min dhamir al-ghaib. Dan mukhatab itu lebih ma'rifat daripada ghaib. Ini jelas, mutakallim kan jelas tahu yang berbicara. Nah, urut-urutannya berarti apa? Dari sisi ma'rifat, yang paling ma'rifat mutakallim, kemudian mukhatab, dan kemudian ghaib. Ini bab yang pertama. Taib. An yakuna dhamir, ini kita sekarang kembali kepada dhamir. An yakuna dhamir, taib, yang hendaknya dhamir itu tsani dhamiraini, adalah dhamir kedua dari dua dhamir yang pertamanya lebih ma'rifat. Nah, perkataan al-dhamir di sini ai alladhi yajuzu infisaluhu ma'a imkani ittisali. Dhamir yang boleh untuk dipisah bersamaan dengan mungkinnya untuk digabung. Fala yajuzul amran fi nahwi zaidun darabahu amrun. Maka tidak boleh dua perkara ini pada semisal contoh zaidun darabahu amrun. Kenapa? Kenapa alasannya ini? Zaidun darabahu amrun. Karena tidak berupa dhamir. Naam. Tayyib, tidak berupa dhamir. Wal abdu sal zaidan iyyahu bal yajibu al ittisalu fil awal wal infisal fil tsani. Wal abdu sal zaidan iyyahu, ini wajib untuk apa? Untuk infisal. Kalau tadi wajib untuk apa? Di gandeng dhamirnya zaidun darabahu amrun. Dan yang kedua wajib untuk dipisah. Wal abdu sal zaidan iyyahu. Kenapa? Karena zaidan dikedepankan sebagai maf'ulun bih, pemisahan. Naam. Sal zaidan iyyahu. Jadi bertanyalah kepada Zaid tentangnya. Sal zaidan iyyahu, budak itu mintalah nam kepada Zaid nam budaknya, iyyahu kembali kepada abid. Maka di sini tidak boleh untuk digandeng salhu zaidan, tidak bisa. Tayyib. Dan dhabit a'raf min athani ihtirazan min nahwi a'taituhu iyyaka wa a'taituhu iyyahu fayata'ayyan al-infisal. Syaratnya dhamir yang kedua, dhamir yang pertama itu lebih ma'rifat daripada yang kedua. Keluar darinya ikhwan fillah, contoh apa? A'taituhu iyyaka. Kenapa? Karena iyyaka harusnya apa? Lebih. Iyyaka kan lebih apa? Ma'rifat. Tapi di sini iyyaka kondisinya dhamir berada di nomor berapa? Nomor 2. Padahal syaratnya yang nomor 1 harus lebih ma'rifat. Kemudian ataituhu iyyahu. Ini sama. Dari siapa ma'rifatnya, karena sama-sama ghaib. Maka tidak bisa nanti gandeng. Sehingga ya ta'ayyanul infisal harus terpisah. Tayyib. Paham ini? Tayyib. Bedakan ataituhu iyyaka dan ataituhu iyyahu. Kalau ataituhu iyyaka karena terbalik. dari dhabit. Kemudian yang kedua, ataituhu iyyahu, ini juga harus muntasil. Kenapa? Karena sama-sama tingkatan kemakrifatannya. Illa fi ma qala min nahwi qawli Utsman radhiyallahu anhu, arahumuni al-batilu syaitanan. Arahumuni al-batilu syaitanan. Bagaimana maknanya? Memaknakan ini bagaimana ini? Arahumuni al-batilu syaitanan. Fa'ilnya mana? Dengar ya. Al-batil. Terus maknanya berarti arahumuni al-batilu syaitanan. Yaitu apa? Kebatilan ya, memperlihatkan kepada mereka bahwasanya aku ini syaitan. Paham? Jadi maf'ulnya berapa di sini? Maf'ulnya ada berapa? Apa Sa'id? Dua, tiga. Nah, maf'ulnya dua. Hum, kemudian ya mutakallim, kemudian apa? Syaitan. Jadi maknanya, ya ini Utsman sedang konteks pengingkaran alhamdulillah terhadap orang-orang yang mengkritisinya. Seakan-akan Utsman ini adalah syaitan diperlihatkan oleh kebatilan. Jadi kebatilan itu memperlihatkan kepada mereka, mereka ini orang-orang Khawarij, bahwasanya diriku ini syaitan. Makanya dimusuhi dan dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Allahu musta'an. Taib, ini sedikit alhamdulillah penggunaannya. Sedikit kenapa? Karena tidak memenuhi syarat kan. Di situ nah digandeng arahumuni, padahal hum dan ya mutakalim harusnya apa? Didahulukan apa? Ya mutakalim terlebih dahulu. Taib. Kalau mau digandeng, ya harusnya ya mutakalim dulu yang dikedepankan. Nah, waqalu syair liwajhika fil ihsani bastun wa bahjatun ana lahumahu. Nah, ana lahumahu kufu akrami walidi. Lahuma hu. Tayyib huma hu. Ini juga digandeng. Tayyib padahal naam dhamirnya sama tingkatannya. Kemudian perkataan walaysa marfu'an ini qaid untuk mengeluarkan apa? Ihtirazan min nahwin darabtuhu. Fayajibu fihil itisal, wajib untuk apa digandeng. Kenapa? Karena satunya apa? Satunya marfu, padahal syaratnya apa? Tidak boleh marfu. Kalau satunya marfu, satunya mansub, ya harus digandeng darabtuhu. Tidak boleh kita katakan darabtu iyyahu. Nah, ini salah. Perhatikan salnihi, salnihi. Ini dua-duanya apa? Mansub, tidak ada yang marfu. Maka boleh salni'iyahu. Taib. Wa amma qawluhu bil ba'itsil waritsil amwati qad dhaminat iyyahumul ardu fi dahri dahadini fa darurah. Walaulaha laqala na'am dhamintuhum. Na'am dhamintuhum atau dhaminathum. Taib, dhaminathum. Taim. Di pisahnya qad dominat iyyahumul ardu, qad dominat iyyahumul ardu, dominat iyyahum. Ini adalah darurat syi'niyah. Seharusnya kalau dalam kalimat biasa apa? Dominat hum harus digandeng. Nah, kenapa? Karena di sini tak taknis dan hum tidak perlu dipisah. Taim. dhabitnya dengan beberapa kaid tadi harus berupa dhamir, kedua-duanya dhamir. Kemudian dhamir yang pertama lebih ma'rifat daripada dhamir yang kedua. Kemudian dhabit yang ketiga harus apa? Tidak ada yang marfu dari kedua dhamir tadi. Itu intinya. Ini dikenal dengan bab salnihi. Salnihi min sa'ala bimakna istaqta, yaitu meminta. La bimakna istafhama, bukan bertanya. Jadi salnihi yang dimaksud di sini minta, bukan bertanya. Ini bab yang pertama dari apa bab? Pembahasan apa? Pembahasan apa, Abdullah? Bolehnya penggunaan mutasil dan mufasil. Nah, bolehnya penggunaan mutasil dan mufasil untuk dua dhamir. Taib. Padahal asalnya kalau bisa mutasil tidak boleh mufasil, cuma di sini boleh kedua-duanya dengan topik yang disebutkan tadi.